إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabiyuna al-Karim shalawatullahi wa salamuhu alaihi telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Sauban radhiyallahu an, kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'atil akalatu ala ila qas'atiha. Qalu wa min kilatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusa ka ghusa isail wala yaqdhifanna Allah min qulubi adzuikumul mahabata minkum wala yaqdhifanna wala yang zi'an Allah min kulubi aduikumul mahabata minkum. Wala yakdifan Allahu azdulla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh telah dekat masanya, hampir-hampir saja mereka umat-umat itu akan menyerang kalian, memperebutkan kalian, sebagaimana hidangan itu diperebutkan di atas tempatnya. Para sahabat mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah hal tersebut dikarenakan kami termasuk dari orang-orang yang sedikit, minoritas? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan, bahkan kalian pada hari itu sangat banyak. Akan tetapi banyaknya kalian itu seperti buih. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut dari hati-hati musuh kalian itu rasa takut kepada kalian. Wala yaqdhifanna fi qulubikumul wahna, dan Allah akan mencampakkan dalam hati-hati kalian perasaan wahan. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah, mereka mengatakan, lalu apa itu yang disebut dengan wahan wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, mencintai dunia dan membenci kematian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Hadis ini seolah-olah menjadi, dan seperti itulah bentuknya, bentuk perwujudan dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri itu mereka mau beriman, mereka mau bertakwa kepada Allah, mereka mau berilmu dan meyakini kebenarannya, dan mereka mau beramal saleh dengan konsekuensi ilmu tersebut, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka pintu-pintu kebaikan, berkah dari arah langit dan dari arah bumi. Hanya saja kata Allah, kebanyakan mereka berdusta. Kebanyakan mereka mendustakan, tidak yakin, tidak percaya. Sehingga sedikit dari mereka yang beriman, sedikit dari mereka yang peduli terhadap ilmu, sedikit dari mereka yang mau beramal saleh. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dengan sebab kedustaan mereka, sikap mereka yang menjauhi agama Allah, maka kami jadikan siksaan itu untuk mereka dengan sebab apa yang telah mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Banyaknya musibah yang kita hadapi, banyaknya kesengsaraan yang diterima oleh kaum muslimin, tidak lain sebabnya adalah jauhnya kaum muslimin dari Allah, jauhnya kaum muslimin dari agama Allah, sedikitnya kepedulian mereka terhadap kembali kepada Allah dan ketakwaan kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Dengan sebab inilah Nabi SAW mengabarkan sebuah penyakit yang terjadi di umat ini. Rasa cinta kepada dunia yang berlebih, yang menyebabkan mereka jauh dari agama Allah. Bersaingnya mereka dalam urusan dunia, yang menyebabkan mereka jauh dari agama Allah, dan perasaan takut terhadap kematian. Dan sifat yang takut terhadap kematian, tidak ada persiapan untuk kematian, lari. Maka yang menjadi skala prioritas adalah urusan dunia dan kesehatan jasmani. Bagaimana supaya selamat? Bagaimana supaya jauh dari angka kematian? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bila mana perkara ini menyebabkan jauhnya dari agama Allah, maka Nabi SAW mengatakan yang demikian akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan musuh-musuh kaum muslimin itu menguasai mereka. Rasulullah SAW juga beliau bersabda dalam hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum athnabal baqar wa taraktu wa akhadtum athnabal baqar wa raditum bizar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan wa la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi SAW, apabila kalian berjual beli dengan cara inah, dengan cara riba, apabila kalian lebih rela untuk mengurus peternakan kalian, apabila kalian lebih mempedulikan lahan-lahan pertanian kalian, dalam keadaan kalian meninggalkan perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kalian berupa jihad, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, dan Allah tidak akan mengangkat dari kalian sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Demikian pula pada hadis ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mensifatkan sebuah perkara yang mencampakkan umat ini pada kebinasaan dan kerendahannya, berupa kelalaian mereka terhadap urusan dunia. Kelalaian mereka terhadap urusan dunia, dengan urusan dunia mereka tersibukkan dengan pekerjaan mereka, mereka tersibukkan dengan penghasilan mereka, mereka tersibukkan dengan persaingan mereka dalam urusan dunia. Sehingga mereka dipercontohkan oleh Nabi meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Mereka tidak peduli lagi masalah kewajiban. Mereka tidak menghiraukan masalah teguran. Yang ada pada mereka adalah persaingan. Maka pada saat itulah kata Nabi SAW, Allah akan tanamkan pada kalian kehinaan. Allah akan campakkan kepada kalian itu kesengsaraan. Syekh Albani rahimahullah, beliau menyebutkan, mengomentari tentang hadis ini, beliau mengatakan, "Hadzal hadis 'alamatun min nubuwah." Hadis ini merupakan salah satu daripada tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ittahaqqaqa fina hadzal dzul." Ketika kita menyaksikan bagaimana terwujudnya kehinaan itu kita rasakan pada hari-hari kita sekarang ini, kata beliau. Yang mana kehinaan itu kita rasakan pada hari-hari kita sekarang ini. Dan kata beliau rahimahullah, kama huwa musyahadun ma'al asafi, sebagaimana hal itu kita saksikan dalam keadaan itu merupakan perkara yang menyedihkan. Maka kata beliau rahimahullah, fa'alaina idzan, maka yang wajib bagi kita kalau begitu, an na'uda ilal ad-dawa alladhi wasafana Rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi idza raja'na ilaihi rafa'allahu 'anna hadzal bala'. Maka yang wajib bagi kita adalah kembali kepada obatnya, kepada penyelesaiannya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dan beliau telah menerangkan dengan jelas, siapa yang ia kembali kepada perkara tersebut, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dari kita kehinaan dan kerendahan tersebut dan petaka yang menimpa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kembali kepada agama adalah kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kitab dan sunnah. Kembali kepada ilmu. Kembali mengamalkan. Maka setiap kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang wajib atas kita adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari terpaan berbagai macam musibah ini. Bagaimana kita siapkan diri kita untuk menimba ilmu. Bagaimana kita siapkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang siap mengamalkan ilmu. Maka dengan itu Allah akan mengangkat dari kita semuanya berbagai macam musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita. Apakah itu menimpa dunia kita yang dengannya kita sempit untuk mengamalkan ibadah, atau waliyadzubillah dengan perkara-perkara yang menimpa agama kita yang dengannya kita susah untuk mengamalkan agama dan sunnah ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Dan kembali kepada agama kita, kembali kepada seluruh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diajarkan kepada kita. Mana saja yang telah sampai kepada ilmunya, maka pada saat itulah yang wajib bagi kita adalah ittiba'u, mengikutinya. Dan sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan, apabila kita bersikap yang sebaliknya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila telah datang kepada kalian hidayah dariku, apabila telah datang kepada kalian ayat-ayat, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan agama ini, ilmu agama ini, maka barang siapa yang ia mengikutinya, maka sungguh ia tidak akan pernah tersesat dengan pengaruh kesesatan yang ada di dunia. Dan tidak pula dia akan merasakan rasa sakit kesengsaraan pada hari kiamat. Akan tetapi sebaliknya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bagi siapa yang dia telah datang padanya ilmu dan dia berpaling. Berpaling dari untuk membaca. Berpaling dari untuk memahami dan mengilmuinya. Berpaling dari untuk mengamalkannya. Maka sungguh dia akan ditimpa kesempitan dalam kehidupan dunia. Dia akan ditimpa kesusahan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat demikian pula. Fa inna lahu ma'isyatan dzanka, dia akan ditimpa dengan kehidupan yang sempit. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, takaffalallahu liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bihi alla yashqa fid dunya alla yudilla alla yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan dalam ayat ini. Dengan sebuah jaminan, bagi siapa yang ia membaca Al-Quran dan mengamalkannya, bagi siapa yang ia mengambil Al-Quran dan memahami isinya dan mengamalkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia selamat dari kesesatan di dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin dia dengan keselamatan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, buah dari kepedulian kita terhadap ilmu dan mengamalkannya adalah keselamatan kita di dunia dari kesesatan dan keselamatan kita di akhirat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'rada anha wa nasiya ma qaddamat yadah, inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapakah gerangan orang yang jauh lebih zalim, yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka diingatkan dengan ayat-ayat Allah, kemudian dia berpaling dan ia melupakan apa yang telah dia perbuat seolah-olah tidak pernah merasa punya dosa, kekeliruan. Maka sungguh orang yang demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan jadikan pada hati-hati mereka itu memiliki kunci sehingga tidak mampu memahami. Pada pendengaran mereka tertutup. Seandainya engkau seru mereka kepada hidayah, kalian nasihati, niscaya kalian tidak akan mampu menasihatinya sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengeluh akan kondisi yang kita rasakan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta pertolongan untuk diselamatkan dari kondisi yang menimpa kita sekarang ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abu Dawud menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu an. Beliau mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq. Suatu hari Nabi SAW memberikan anjuran kepada kami, memberikan nasihat kepada kami supaya kami bersedekah. Fawafaqa dhalika malan indi. Bertepatan pada saat itu dengan harta yang aku miliki. Fakultu, maka aku pun mengatakan, kata Umar radhiyallahu anhu, asbiku al-yawma asbiku Aba Bakrin ma in sabaktuhu yawma. Maka saat sekaranglah saatnya aku untuk bisa menyaingi Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana pada kebanyakan hari yang telah aku lalui aku selalu kalah dengan Abu Bakar. Maka aku pun kembali kepada ke rumahku dan aku mengambil sebagian dari hartaku, separohnya. Kemudian aku sedekahkan, kemudian aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, "Ma tarakta li ahlik?" Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Maka jawabku, "Mislah," yang semisalnya. Kemudian datang Abu Bakar dengan seluruh apa yang beliau miliki dan ditanyakan oleh Rasulullah, "Ma tarakta li ahlik?" Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menjawab, "Allah wa rasuluh wa rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, "La usabikuka al-yauma La usabikuka abadan." Kalau begitu aku tak akan pernah mampu menyaingimu selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita bagaimana bersegeranya sahabat Umar radhiyallahu anhu, demikian juga Abu Bakar radhiyallahu an. Dan ini bukan satu hadis yang menerangkan bagaimana bersegeranya mereka ketika mendapat anjuran, himbauan dari Nabi SAW untuk beramal salih. Dengan bersegeranya mereka dengan apa yang mereka miliki untuk mereka bersaing di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mewujudkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam perkara akhirat yang demikianlah hendaknya kalian bersaing. Apabila kalian hendak bersaing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jauh dari sifat hasad, jauh dari sifat dengki. Bersaing mereka adalah untuk kampung akhirat. Bersaing mereka dalam urusan ibadah, jauh dalam urusan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, As-sunnatu kasafinati Nuh, faman raqibaha naja, wa man tarakaha ghariqa wa halaka. As-sunnah, agama, yang Nabi SAW telah mengajari kita dengannya, itu seperti layaknya bahteranya Nabi Nuh. Maka siapa yang ia bersegera mengendarainya, naik di atasnya, beramal dengannya, niscaya ia akan selamat. Dan barang siapa yang ia tertinggal darinya, niscaya dia akan tenggelam dan binasa. Maka barakallahu fikum, sunnah yang diajarkan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad SAW memenuhi seluruh kebutuhan kehidupan kita. Dari urusan belakang kita, kebutuhan rumah kita, bersosialisasinya kita dimanapun kita berada, di sana ada sunnah yang membimbing kita. Maka bersegeralah dengan apa yang telah kita ketahui dari ilmu untuk kita mengamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dari orang-orang yang terselamatkan. Memasukkan kita termasuk dengan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersemangatlah. Telah berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah, man humani la yashba'an, dua orang yang dalam persaingan mereka tidak akan pernah berhenti. Man humun fil ilmi la yashba', wa man humun fid dunya la yashba'. Pesaing pertama adalah yang mereka bersaing dalam urusan ilmu dan mengamalkannya. Dengan kejujuran dan keikhlasan mereka, mereka tidak akan pernah berhenti dan merasa puas. Senantiasa terbimbing oleh hidayah Allah untuk mengambil ilmu yang berikutnya dan berikutnya. Amalan yang soleh berikutnya dan berikutnya. Demikian pula. Pesaing yang kedua yang tak akan pernah berhenti bersaing untuk memperbanyak adalah dalam urusan dunia. Dalam nasihat beliau ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita telah menasihati kita, maka nanti akhiratu hammuha hammuhu, jama'allahu syamlahu, wa ja'alal ghina baina aynaihi, wa atatu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang ia jujur, akhirat itu menjadi tujuannya, akhirat itu menjadi keinginan yang tertinggi, ia bersaing memang untuk akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya. Allah akan jadikan rangkum itu urusannya mudah, dan ia akan dijadikan perasaan cukup oleh Allah, dan baginya akan datang dunia itu dalam keadaan ia tidak peduli, tidak membutuhkannya, tidak perlu bersaing dengannya. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, wa man kanatid dunya hammuhu hammuha, dan barang siapa yang dunia itu menjadi impiannya, harapannya, farraqallahu syamlahu, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'alal faqra baina ainaihi wa atatu wa lam ya'tihi dunya wa lam ta'tihi dunya ila ma kutibalah, dan Allah akan jadikan cerai-berai urusannya. Allah akan jadikan rasa fakir, tamak dalam urusan dunia itu ada menghantui pandangan matanya. Dan dunia itu tidak menghampiri dia kecuali sekadar apa yang telah ditakdirkan untuknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berharap dunia Allah tetapkan baginya jatahnya, takdirnya. Demikian pula yang berharap dengan akhirat, Allah telah tetapkan bagiannya. Hanya saja di kelompok manakah kita, sepertikah kita yang kita harapkan. Bahwasanya saya menginginkan kalau nanti banyak harta saya akan bersedekah dengannya, saya akan cukupi fulan wa fulan, dan saya akan berhaji dengannya, akan talibul ilmi dengannya. Berharap, berandai-andai. Ataukah kita orang-orang yang tertipu? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ucapan kita, perbuatan kita menjadi bukti apa yang di dalam hati kita. Apakah kita jujur dengan harapan kita tersebut, atau kita menjadi orang-orang yang tertipu? Maka perbanyaklah amal saleh. Maka sungguh telah berlalu di hadapan kita mereka para kafilah, para agniya dari kalangan salafus salih, yang mereka kaya dengan amalan mereka. Mereka tinggi dengan ilmu mereka. Mereka dimuliakan oleh Allah dan dibanggakan dengan dengan dahulunya mereka dalam ilmu dan amal saleh. Maka janganlah kita cuma menjadi orang-orang yang pintar berteriak, sehingga kita luput dari amal saleh. Tidak kita beramal, tidak kita bergerak, tidak kita peduli. Justru tertipu itu yang menghantui kita, menyertai kita, karena kekurangan ikhlas di dalam hati kita. Menjadi semakin lambat semakin hari untuk kita menjadi orang yang baik. Nas'alullaha lana walakumul afiyah wasalamah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimus salat.